telefon kau, Jack. Nasib baik sampai. Mestilah. Tapi, risaulah. Aku tak pandai ngaji. Nanti Ustaz marah. Jangan risau. Ikut je kita orang. Wow, halam alif, hamzah, ya. Senang ke?